Ulah hakada yakul itu berbuat begini. Dan cara Nabi melakukan itu pun dipraktekkan oleh perawi. Wa qala Zuhairun bisabbataihi dengan kedua telunjuknya ihdahuma fawqal akhar salah satu dari keduanya di atas yang lain thumma maddaha an yaminihi wa shimali kemudian dia bentangkan ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Saya tadi malam coba-coba untuk mengetahui bagaimana bentuknya, saya tidak bisa paham. Ya. Saya coba cari di Ibnu Hajar pun tidak terlalu detail menjelaskan apa yang diperbuat oleh Zuhair di sini. Ya, ketika dia memperagakan apa yang ia dapatkan dari gurunya, apa yang didapatkan oleh gurunya dari gurunya pula, yaitu Abi Uthman al-Nahdi, dan apa yang didapatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, apa yang dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud dari perbuatan Nabi yang ia peragakan kepada muridnya. Nah, itu yang di sini diceritakan, tetapi untuk menyimpulkan bagaimana caranya itu kita tidak, saya pribadi tidak mengetahui. Coba kita lihat terjemahannya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Janganlah azan Bilal mencegah salah seorang di antara kalian untuk menyantap makan sahurnya karena ia azan atau mengumandangkan azannya pada malam hari agar orang-orang yang sedang sholat malam kembali." Itu yang pertama. Kembalinya di sini selesai. Ya. Dan membangunkan orang-orang yang masih tertidur atau masih tidur. Ia tidak menyebutkan kata fajar atau subuh. Artinya azannya itu tidak ada hubungannya dengan waktu sholat hampir tiba dan menyegerakan untuk makan sahur. Inilah azan sebelum fajar yang dimaksud. Azan sebelum masuk waktu subuh yang itu terjadi di bulan Ramadan. Ya. Adapun tentang apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud dari perbuatan Nabi, saya coba-coba untuk membayang-bayangnya. Baik, kita baca hadis yang kedua. Dan di sini ada dua nomor ya, 622 dan 623. Nanti akan kita ketahui rahasianya apa. Sanad sampai kepada murid mereka berdua itu satu. Jadi Imam Bukhari mendapatkan dua hadis itu dengan sanad yang satu yaitu Ubaidullah. Ya. Qala Ubaidullah. Ubaidullah ini mendapatkan dua jalur. Yang pertama dari Al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an dari bin Umar, maka ini dibuatkan dua nomor 622 dan 623. Hadisnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallam telah bersabda, dan bunyinya itu hadis yang pertama, la yamna'annakum adhanu bilalin min sahur. Nah ini jangan sampai menghalangi salah seorang kalian azan Bilal dari makan sahur. Karena azan itu tujuannya justru untuk makan sahur, bukan untuk sholat, bukan menandakan fajar shadiq, bukan menandakan bahwa waktu sholat subuh sudah tiba. Tidak. Dia azan itu sebenarnya untuk makan sahur. Kenapa kalian masih mesti tidak makan sahur? Yang sedang makan sahur menghentikan sahurnya? Tidak. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Qal, ha berpindah sanad ke sanad yang lain. Wa haddathani Yusuf ibnu Isa al-Marwazi qala haddathana al-Fadl ibn Musa qala haddathana Ubaidullah ibn Umar anil Qasim ibn Muhammad an Aisyata anil Nabi SAW annahu qal inna bilalan yuadzinu bilailin fakulu washrabu hatta yuadzina ibnu ummi maktum. Ini lafaz yang dari Aisyah sendiri. Kalau yang lafaz sama dengan sebelumnya atau lafaz ini kedua-duanya sama, Aisyah dengan ibnu Umar, lafaznya seperti yang di ujung ini, inna bilalan yuadzinu bilailin, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan malam hari maka makanlah dan minumlah hatta hingga yu'adzina adzan ibnu ummi maktum. Ya, adzan ibnu ummi maktum. Jadi Bilalnya ternyata azannya beliau adalah untuk makan sahur, sementara nanti tanda waktu subuh adalah azan ibnu ummi maktum. Dan ini sudah sampai pembahasan kita tentang bolehnya